Yo, Pierre, you wanna come out here? Kuningan meli hucap, balik nanya blak, balik nanya blak, balik nanya blak. Hey. Di Kuningan meli hucap, balik nanya blak, balik nanya blak. Di Kuningan meli hucap, di Kuningan meli hucap, di Kuningan meli hucap, balik nanya blak, balik nanya blak, balik nanya blak, balik nanya blak. Kuningan mulai ucap, balik nanya blak, balik nanya blak, balik nanya blak, balik nanya blak, balik nanya blak, balik nanya blak, balik nanya blak, balik teh meli seblak, balik teh meli seblak lah di Mang Holil, Mang Holil teh jualan seblak enak pisan, jeung jebaning jualan nu ngaranna lontong sayur teh nang 5.000-an dua, yang geus geus wareg urang meli lontongna. Gana gopi hijina aya isina tambahan tahu kabeuteung wareg geus eta aku urang teh ngopi mangkat ka Garut naik elep jeung barudak jeung geng-geng tapi barudak kudunya ho aku urang teh meuli heula hucap meuli hucap heula ya ah hucap heula lada pisan seblak Mang Holil lada pisan kaladaan nginumna teh gelas 1.000-an ya freestyle ieu teh freestyle ya segar di leher segar di mulut tambah banyak kumat kamut ya balik nanya blak, balik nanya blak. Di Kuningan meli hucap, balik nanya blak, balik nanya blak, balik nanya blak. Hey. Di Kuningan meli hucap, di Kuningan meli hucap. Nyeblak atau nyeblak oi? Nyeblak atau goblok si anjing deh. Nyeblak anjing, sia, gue lapar, enggak goblok, sih, tolong.